Wasaminu ma'rifatul ijma' wa huwa ittifaqu ahli al-halli wal 'aqdi min ummati Muhammadin ala amrin minal umur. Ini masih meneruskan penjelasan sebelumnya, yaitu menjelaskan tentang syarat-syarat seorang menjadi qadhi. Syarat yang ke-8 adalah mengetahui ijma'. Ijma' ialah kesepakatan ulama, ahli al-halli wal 'aqdi, artinya seseorang yang mampu mengurai hukum dan mengikat hukum, artinya para ulama ya, para ulama dari umat Nabi Muhammad yang sepakat atas satu hukum atau satu kasus. Wala yustarotu ma'rifatuhu likulli fardin min afrodil ijma bal yakfihi fil mas'alati allati yufti biha aw yahkumu fiha anna qawlahu la yukhaliful ijma'a fiha. Yang dimaksud dengan mengetahui ijma' tidaklah mengetahui seluruh hukum yang dasarnya adalah ijma'. Jadi tidak diharuskan mengetahui keseluruhan ijma'. Tetapi cukup seorang qadhi itu di dalam masalah yang akan diputuskan, dia harus mengetahui bahwa keputusannya tidak berbeda dengan ijma'. Jadi ini sebenarnya tidak hanya syarat bagi qadhi, tetapi syarat juga sebagai mufti ya, mufti atau seorang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menjawab persoalan-persoalan tentang hukum. Jadi seorang qadhi dan mufti di saat dia memutuskan suatu hal, maka dia harus yakin bahwa keputusan itu tidak bertentangan dengan ijma. Watasi'u ma'rifatul ihtilafil waqi'i bainal ulama. Syarat yang ke-9 adalah mengetahui perbedaan yang terjadi antara ulama. Jadi harus mengetahui perbedaan-perbedaan masalah hukum yang ditulis oleh para ulama. Wal'asiru ma'rifatu turukil ijtihadi ay kaifiyatil istidlali min adillatil ahkam. Syarat yang ke-10 adalah mengetahui tata cara berijtihad, mengetahui bagaimana cara mujtahid menggali hukum dari Al-Quran dan hadis. Al-hadi asyara ma'rifatu tarafin min lisanil arabi min lugatin wa sorfin wa nahwin wa ma'rifati tafsiri kitabillahi ta'ala. Syarat yang ke-11 adalah mengetahui tentang ilmu bahasa ya, mengetahui tentang ilmu bahasa. Jadi ilmu bahasa Arab ini mencakup ilmu lughat, ilmu sharaf, ilmu nahwu dan lain-lain. Dan juga harus mengetahui tentang tafsir kitab-kitab tafsir yang menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an. Fathani asar ayakuna sami'an walau bisiyahin fi udunaihi falayasihu tauliyatu asom. Syarat yang ke-12 adalah seorang qadhi harus bisa mendengarkan, tidak berupa orang yang tunarungu. Dan walaupun pendengaran itu bisa didengar dengan cara berteriak, jadi seorang qadhi yang hanya bisa mendengar suara yang keras, artinya hanya bisa mendengar teriakan seorang, itu masih bisa menjadi qadhi. Wasanitha asar ayakuna basiron falatasihu tauliyatu a'ma. Dan syarat yang ke-13 adalah harus bisa melihat. Maka menjadikan qadhi seorang yang buta, ini hukumnya tidak sah. Wa yajuzu kaunuhu aqwara kama qala rawyani. Dan hukumnya sah mengangkat qadhi yang aqwar. Aqwar ini biasa diartikan dengan buta sebelah, atau bisa juga diartikan dengan juling ya, mata juling. Wa rabi'a asyar ayakuna katiban wa ma dzakarahul musannifu min istirati kaunil qadhi katiban wajhun marjuh wal asahu khilafu. Syarat yang ke-14 adalah harus bisa menulis. Jadi syarat yang ke-14 ini sebenarnya tidaklah syarat mutlak. Artinya tidak semua ulama sepakat bahwa qadhi disyaratkan harus menulis. Bahkan menurut kitab Fathul Qorib ini, pensyaratan takrib, pensyaratan pengarang takrib yang mengharuskan qadhi harus bisa menulis adalah pendapat yang lemah. dan pendapat yang kuat atau yang lebih benar tidak mensyaratkannya. Wal khamisa asar ayakuna mustaikidzan fala yasihu tawliyatu mughafal bi annih talla nadharuhu aw fikruhu imaliki barin aw maradin aw ghairi. Syarat yang ke-15 harus seorang qadhi yang punya daya ingat yang kuat. Jadi seorang pelupa, orang yang daya ingatnya lemah ini tidak sah untuk menjadi seorang qadhi. Dan kurangnya atau lemahnya daya ingat ini tentunya bisa beberapa sebab. Bisa saja karena memang usianya sudah tua, bisa karena sakit dan lain-lain. Intinya adalah selama seorang itu termasuk kategori pelupa, maka dia tidak sah diangkat menjadi qadhi. Walamma faragal musannifu min syurutil qadhi syara'a fi adabih. Setelah musannif pengarang takrib menjelaskan tentang syarat-syarat menjadi qadhi, lalu beliau melanjutkan keterangannya membahas tentang adab atau etika yang harus dilakukan seorang qadhi. Faqala wa yustahabbu ayyajlisa wa fi ba'din nusahi ayyanzilal qadhi fi wasatil baladi. Bagi seorang qadhi, bagi seorang juru putus disyaratkan untuk bertempat di tengah-tengah daerah. Jadi dia disunahkan untuk memilih tempat tinggal yang berada di tengah, ya, yang berada di tengah. Ini tasat khuttatuhu, dan kesunahan atau etika berada di tengah daerah itu bila memang daerah yang dikuasainya, yang menjadi daerah kekuasaannya itu lebar, sangatlah lebar, ya, sangat luas. Fa in kanatil baladu shaghiratan nazala haitsu syaa illam yakun hunaka maudhi'un mu'tadun tanziluhul qudwat. Dan bila daerah yang dikuasainya hanyalah daerah yang kecil, yang sempit, tidak terlalu luas, maka dia diperbolehkan untuk bertempat tinggal dimanapun dia suka. Kecuali bila memang ada tempat khusus yang disediakan untuk tempat tinggal qadhi, maka dia disunahkan untuk bertempat di situ. Wa yakunu julusul qadhi fi maudhi'in fasihin barizin ay dhahirin linnas. Dan disunahkan juga tempat duduk seorang qadhi berada di tempat yang luas dan terlihat oleh masyarakatnya. Bihaitsu yarahul mustautinu wal ghuribu wal qawiyyu wad dhaif. Sekiranya orang-orang yang bertempat tinggal di sana, pendatang, orang kuat maupun yang lemah bisa melihatnya. Wa yakunu majlisuhu masunan min adharrin wa bardin. Bi ayakuna fi sayfi fi mahabbirrih wa fi sita'i fi ruknin. Ini kebanyakan roh, ya, maksudnya fi kinin, ya, bukan ruknin tapi kinin. Dan disunahkan juga tempat duduk atau majlis qadhi itu terhindar dari panas dan dingin. Artinya seorang qadhi memilih tempat yang di saat musim panas berada di tempat yang teduh, dan di saat musim dingin berada di tempat yang hangat, ya. Wala hijabalahu wa fi ba'di nusah wala hajibadunahu. Falawita hoda hajiban au bawaban kuriha. Dan juga disunahkan untuk tidak mengambil asisten, ya. Kalau di sini hijab, ada dua perbedaan manuskrip. Di satu manuskrip menggunakan kata hijab dan manuskrip yang lain menggunakan hajib. Kalau hijab artinya penghalang, kalau hajib artinya orang yang menghalangi. Jadi hukumnya makruh mengambil atau memperkerjakan seorang yang ditugaskan untuk pelantara antara qadhi dengan masyarakat. Jadi hajib atau penghalang ataupun bawab, penjaga pintu, itu hukumnya makruh bagi qadhi atau juru putus. Wala yaqudul qadhi lil qada'i fil masjid fa in qada fihi kuriha. Dan seorang qadhi dimakruhkan untuk bertempat di masjid, ya, artinya bertempat di masjid dan memutuskan sesuatu di dalam masjid, itu hukumnya makruh. Fa'inat tafaqo waqta hudurihi fil masjidi li sholatin aw ghairiha khusumatun lam yukrah fasluha fi. Kecuali bila memang kebetulan di saat dia sholat atau yang lain, di saat dia berada di masjid untuk tujuan beribadah, kebetulan di saat itu ada pertengkaran, ada pertikaian, lalu dia memutuskan pertikaian itu di dalamnya. Bila kondisinya demikian, maka hukumnya tidak lagi makruh. Wa kadza law ihtaja ilal masjid li udrin min matarin wa nahwi. Jadi intinya adalah kemakruhan hukum menghukumi di dalam masjid itu bila memang tidak ada udur. Kalau ada udur, misalkan hujan atau yang lain, maka tetap diperbolehkan dalam artian tidak makruh menghukumi satu masalah di dalam masjid.